dari perkataan Muhammad bin Rumzibin Allah Ta'ala jika mubil ala kitab itu. Dia membagi hukum atau penggunaan ucapan lau atau andai menjadi lima bagian. Yang pertama adalah menggunakan kata-kata andai dalam rangka menentang aturan syariat. Jadi jelas hukumnya haram. Contohnya adalah perkataan orang-orang munafik yang telah kita baca ayatnya, di mana mereka mengatakan lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka taat kepada kita, tentu mereka tidak akan terbunuh. Nah, ini ucapan orang-orang munafik setelah terbunuhnya kaum muslimin, 70 orang kaum muslimin di perang Uhud. Maka orang-orang munafik menentang disyariatkannya jihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan seandainya mereka mentaati kami dan kembali ke Madinah sebagaimana kami kembali, tentu mereka tidak akan terbunuh. Artinya pendapat kami itu lebih baik daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengandaian yang semacam ini hukumnya haram, dan kata Syekh Muzaimin, dan boleh jadi bisa sampai derajat kekafiran. Kemudian yang kedua adalah berucap andai-andai dengan tujuan untuk fit'i'tiraf alal qadari, untuk menentang takdir, untuk menolak takdir. Dan ini jelas hukumnya haram. Dan contohnya adalah perkataan orang-orang munafik ayat 156 dari surat Al-Imran yang juga telah kita baca di Al-Insyan, yaitu waqal li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu huzan law kanu indana mamat wa mamutilu. Dan mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi, jika saudara mereka mengadakan perjalanan atau berperang, mereka mengatakan law kanu indana, seandainya mereka tersebut tidak pergi, mama tua berkutir, mereka tetap tidak mati dan tidak terbunuh. Maka mereka menggunakan andai-andai di sini untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah ucapan andai yang digunakan untuk mengekspresikan penyesalan dan kesedihan. Nah, ini hukumnya adalah haram, karena segala sesuatu, ingat, segala sesuatu yang menyebabkan penyesalan, yang membangkitkan penyesalan, hukumnya haram. Karena penyesalan cuma menyebabkan kita sedih, tidak semangat, loyo. Padahal yang Allah inginkan adalah kita itu gembira dan semangat. Nah, inilah lau yang dilarang dalam hadis Abu Hurairah yang dikatakan oleh Muslim, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza la kana kadza fa inna law tastahu 'amala syaitan. Contohnya adalah seorang yang semangat untuk membeli sesuatu yang dia kira sesuatu tersebut menguntungkan dirinya, ternyata setelah dibeli malah dia mendapatkan kerugian. Maka dia katakan, seandainya aku tidak membeli barang ini, maka aku tidak mengalami kerugian. Maka ini adalah ucapan andai-andai yang mengungkapkan penyesalan dan kesedihan. Dan ini banyak orang yang melakukannya pada hari ini terlarang. Kemudian yang keempat adalah berandai-andai, ucapan pengandaian dengan tujuan untuk berangan-angan. Ini sebagaimana kemarin ditanyakan, bisa ditanya jawab. Maka hukumnya kata Al-Muslimin tergantung apa yang diangankan, yang diangankan kebaikan ataukah keburukan. Jika yang diangankan kebaikan maka ini adalah kebaikan, dan jika yang diangankan keburukan maka mengangankan keburukan adalah sebuah keburukan. Dan ini adalah hadis yang diatkan oleh Ibnu Majah, hadis yang sahih diatkan oleh Ibnu Majah. Nabi SAW menceritakan 4 jenis manusia. Manusia yang pertama adalah orang yang berilmu dan berharta, dan dia gunakan ilmunya untuk hartanya. Dia gunakan hartanya sesuai dengan ilmunya, yaitu ilmu agama. Dan orang yang kedua adalah orang yang berilmu namun tidak berharta, dan dia berandai-andai. Seandainya aku berharta seperti dia, maka aku akan beramal saleh seperti dirinya. Maka Nabi katakan keduanya fil ajri sawa'un, mendapatkan pahala yang sama, yaitu pahala niat untuk beramal saleh, bukan pahala amal, tetapi pahala niat beramal. Karena jika seorang melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala karena niatnya untuk beramal saleh, demikian juga terdapat pahala untuk amal saleh. Demikian juga ada pahala untuk dampak dari amal sholat. Setelah dia berbuat sholat, berbuat kebaikan, banyak orang yang mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala karena dampak dari amal kebajikan yang dia lakukan. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang berharta namun tidak punya ilmu tentang agama, sehingga dia gunakan harta yang maksiat. Kemudian orang yang keempat adalah orang yang tidak berilmu dan orang yang tidak berharta. Dan dia berkata, orang yang keempat ini, seandainya aku punya harta yang berlimpah ruah sebagaimana orang yang ketiga, maka aku akan berbuat maksiat sebagaimana maksiat yang dia lakukan. Dan tentang dua orang yang terakhir ini, Nabi SAW mengatakan huma fitri sawah, keduanya sama dosanya. Sama dosanya, dan itu dosa niat untuk berbuat jelek. Maka berdasarkan hadis ini yang diajarkan oleh Ibnu Majah dan hadis sahih, maka pengandaian dengan tujuan untuk berangan-angan tergantung hal yang diangankan. Jika kebaikan maka kebaikan, dan jika yang diangankan adalah keburukan maka keburukan. Kemudian yang kelima adalah menggunakan kata-kata andai untuk semata-mata berita, semata-mata cerita. Jadi hukumnya mubah, hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Contohnya adalah kalimat, seandainya kamu kemarin datang pengajian, ikut ngaji, jadi kamu akan dapat tambahan ilmu. Dan contohnya adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin telah kita baca ketika penulis kitab Al-Irsyad menukil perkataan Ibnu Qayyim, "Lastaqbaltu min al-amri mastaqbaltu masuktu al-hadiyah." Maka makna hadis ini tentang masalah pembatalan niat haji menjadi umrah, tentang perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kata Al-Muslimin, maknanya adalah, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seandainya Nabi mengetahui annaha al-amra sayakun min as-sahaba, bahasanya demikianlah yang akan terjadi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membawa haji dan tentu akan mengubah niatnya, membatalkan yang hajinya menjadi niat umroh. kata Syekh Ibnu Taimin, dan sebagian ulama mengatakan makna hadis ini lastaqbaltu minal amri mastaqbaltu adalah angan-angan di masa depan. Seakan-akan aku mengatakan, seandainya aku istaqbaltu min amri mastaqbaltu, seandainya aku atau berangan-angan berkaitan dengan masa silam, maksud Bapak Tuhan, kata Ibnu Taimin, sebagian ulama mengatakan adalah tamanni, berangan-angan. Seandainya aku bisa kembali ke masa silam, maka aku tidak akan membawa hadyu. Wallahir akadzab yang lebih tepat, sabda Nabi Rasul Sabbat Minal Amri adalah sekedar menceritakan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat diperintahkan untuk membatalkan niat haji, namun merasa berat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mungkin mengangan-angankan sesuatu, sedangkan takdir Allah yang telah terjadi menyelisih apa yang dia minta. Sedangkan kalau di penjelasan Ibnu Qayyim yang kemarin kita baca, perkataan Nabi lastaqbal tu minal amri mastaqbal tu maknanya adalah tamanni fil mustaqbal, berangan-angan di masa depan. Seandainya besok-besok lagi saya berhaji, saya akan bawa hadyu. Sedangkan di sini di Al-Mufid ala kitab Tauhid, Syekh Utsaimin menyebutkan dua pendapat tentang makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam lastaqbaltu minal amri mastaqbaltu. Ada pendapat ulama yang kata beliau katakan ini adalah tamanni berkaitan dengan masa silam. Itu seandainya kurang lebih kemarin aku tidak membawa hadyu. Ini dinilai kurang tepat oleh beliau, dan beliau sendiri memilih ini adalah sekedar menceritakan cerita, sekedar bercerita, yaitu seandainya Nabi mengetahui bahasanya beginilah sikap para sahabat, tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membawa hadyu. Ini lima rincian hukum ucapan seandainya. Yang pertama adalah ucapan seandainya untuk menentang syariat, hukum yang haram. Yang kedua ucapan andai-andai untuk menentang takdir, itu hukum yang haram. Kemudian yang ketiga berandai-andai sebagai ungkapan kesedihan setelah terjadinya musibah, dan ini hukum yang haram. Kemudian yang keempat berandai-andai dalam rangka untuk berangan-angan, maka ini tergantung apa yang diamankan, kebaikan apakah keburukan. Dan yang kelima adalah ucapan andai-andai sekedar cerita, sekedar menceritakan dan memberitakan suatu hal tanpa ada maksud maksud-maksud yang tercela, maka hukumnya dibolehkan. Kemudian kita lanjutkan dengan poin bahasan berikutnya di kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala as-sabru wa manzilatu fil aqidati. Kesabaran dan kedudukan kesabaran dalam akidah Islam. Dalam bahasan yang lewat telah kita bicarakan tentang masalah larangan mengucapkan andai-andai, berandai-andai atau mengucapkan pengandaian ketika seorang itu terjerumus dalam mendapatkan musibah, karena dia punya kewajiban untuk bersabar dan berharap pahala dengan musibah yang menimpanya. Oleh karena itu kelanjutan bahasan adalah masalah tabah. Karena baru saja membahas tentang masalah terlarangnya berandai-andai setelah musibah yang musibah terjadi, yang ini merupakan ungkapan yang menunjukkan tidak sabar, maka poin bahasan berikutnya adalah tentang masalah sabar itu sendiri. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut istilah sabar di 90 ayat 8 Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim mengatakan as-sabru diyaru. Sabar adalah cahaya. Cahaya dalam bahasa Arab bisa menggunakan istilah dia dan bisa menggunakan istilah nur. Sebelumnya Nabi mengatakan as-salatu nur. Salat adalah cahaya, was-sabru diyaru. Sedangkan sabar adalah dia. Nur dan dia maknanya sama-sama cahaya. Akan tetapi kalau dia itu cahaya yang panas, cahaya yang memiliki efek panas macam cahaya matahari. Sedangkan nur adalah cahaya yang lembut, yang tidak memberikan dampak panas dan dampak negatif kepada orang yang menerima cahaya tersebut, semisal cahaya rembulan. Cahaya rembulan itu disebut nur. Cahaya semisal cahaya rembulan itu disebut nur. Sedangkan cahaya sebagaimana cahaya matahari itu disebut biyaun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya sabar itu adalah biya. Nabi tidak mengatakan sabar itu nur, namun sabar itu biyaun. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih istilah dia? Jawabannya adalah penggunaan pemilihan diksi istilah dia ini untuk menunjukkan hakikat sabar. Sabar itu susah. Sabar itu berat. Sabar itu susah. Karena orang yang bersabar, sabar itu satu hal yang berat, satu hal yang susah. Maka Nabi katakan sabar itu adalah satu hal yang panas. Sebagaimana cahaya matahari, orang yang memanfaatkan atau terkena cahaya matahari dia merasakan panas. Maka orang yang bersabar itu mengalami susah, berat. Maka sabar itu sebagaimana keadaan nyatanya, yaitu bersabar itu berat dan sulit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sabar itu dengan istilah dia, tidak menggunakan istilah nur. Dan benarlah apa yang Nabi katakan bahwasanya sabar itu cahaya. Karena sabar itu adalah modal pokok orang hidup. Orang yang tidak memiliki sabar ketika hidup di dunia nanti cepat mati atau cepat gantung diri dan bunuh diri. Dapat masalah karena setiap hari ada saja masalah, masalah cuma sulit berganti. Maka ini butuhkan kesabaran. Demikian juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mempertahankan iman di tengah-tengah banyak godaan, ini butuhkan kesabaran. Maka kesabaran dan cahaya kehidupan. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan wajadna khaira aishina bisabri. Kami dapati, kami yakini kehidupan kami yang paling baik adalah jika diiringi dengan sabar. Dengan kesabaranlah kita akan dapatkan khairul aish. Kita akan dapatkan sebaik-baik kehidupan. Diatkan oleh Bukhari. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna sabra min al-iman bi manzilati ra'si min al-jasad." Artinya sabar, posisi sabar dengan iman itu sebagaimana kepala dengan badan. Kepalanya adalah sabar, badannya adalah iman. Tidak mungkin orang itu bisa beriman kecuali dengan sabar. Karena iman itu adalah amal kebajikan yang membutuhkan kesabaran. Kesabaran untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara bentuk taat, di antara taat atau taat adalah iman. Oleh karena itu summa rafa'a dzatahu, kemudian Ali bin Abi Thalib berteriak, bersuara keras mengatakan ala inna la imana liman la sabrahu. Ingatlah sebenarnya tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Karena ada sabar untuk taat. Jika orang itu tidak punya sabar, maka tidak mungkin punya taat dan tidak mungkin punya iman. Dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim marfu'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'uti ahadun ata'an awsa minas sabri. Tidaklah seorang hamba Allah diberi anugerah yang lebih hebat, yang lebih luas, yang lebih luas daripada sabar. Karena dengan orang itu memiliki sabar, maka akan luaslah dan lapanglah hatinya. Karena orang yang tidak memiliki sabar itu sempit hatinya, sempit pikirannya. Sedangkan orang yang bersabarlah orang yang luas pikirannya, luaslah dadanya, luaslah hatinya, sehingga bisa memuat banyak masalah. Memuat banyak masalah. Di keluarganya ada masalah, dengan istrinya ada, dengan anaknya ada masalah, dengan temannya ada masalah, dengan teman kerjanya ada masalah. Muat semua, berbagai masalah tersebut muat. Orang yang punya sabar tidak bisa memuat banyak masalah, meledak. Maka pemberian sifat sabar yang Allah berikan pada seseorang, Nabi sebutkan sebagai pemberian yang paling luas. Tidak Nabi katakan pemberian yang paling besar, namun pemberian yang paling luas. Karena manfaat sabar adalah melapangkan dan meluaskan dada dan hati. Nah, sabar itu diambil dari kata-kata sobara, yang maknanya dalam bahasa Arab maknanya adalah habasa wa mana, maknanya adalah menahan dan mencegah. Oleh karena itu sabar, terutama sabar ketika mendapatkan musibah, maknanya adalah menahan hati untuk tidak berkeluh kesah, menahan lisan untuk tidak mengadu kepada makhluk yang tidak bisa memberi manfaat, bertasakut dan tidak mengucapkan kata-kata dan ungkapan yang menunjukkan marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan marah dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan menahan anggota badan agar tidak memukuli pipi dan merobek kerah sebagai ungkapan tidak bersabar dan berkeluh kesah. Ini kalau definisi sabar dengan pengertian ini, lebih cenderung sabar berkaitan dengan musibah. Meskipun sebenarnya sabar itu lebih luas dari hanya sekedar sabar dalam menghadapi musibah. Nah, karena itu di paragraf selanjutnya dikatakan, dan sabar itu ada tiga macam. Sabar untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, sabar untuk meninggalkan apa yang Allah larang, dan sabar untuk menghadapi musibah-musibah yang Allah takdirkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah At-Taghabun, ma'asaba min musibatin illa bismillah. Semua musibah yang terjadi, semua musibah yang menimpa, maka itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa yang Allah, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, maka Allah akan beri hidayah hatinya. Apa yang maksud Allah memberi hidayah pada hatinya? Kata Al-Qamah, seorang tabi'in, yang dimaksud Allah memberikan hidayah pada hatinya adalah dia adalah orang yang mendapatkan musibah dan dia yakin musibah tersebut adalah datang dari sisi Allah, adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia ridha dengan musibah yang terjadi dan pasrah dengan apa yang telah terjadi. Dan ulama al-tafsir yang lain tentang makna ayat ini mengatakan, barang siapa yang mendapatkan musibah, lalu dia yakin dia adalah orang yang mendapatkan musibah, lalu dia yakin bahasanya musibah itu terjadi dengan takdir Allah, lalu dia bersabar, lalu dia mengharap pahala, dia berharap pahala dengan kesabarannya dan pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang semacam ini, maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya, dan Allah akan ganti bagian dunia yang hilang dari dirinya, akan Allah ganti dengan petunjuk di dalam hatinya, dan Allah ganti dengan yakin, keyakinan yang sejati di dalam hatinya. Dan boleh jadi Allah ganti apa yang Allah ambil dengan sesuatu yang lebih baik. Bagaimana perkataan Sa'id bin Jubair, murid terbaiknya, di antara murid terbaiknya Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair ini meninggal di tangannya Al-Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi. Beliau pernah mengatakan, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Yang dimaksud petunjuk pada hatinya adalah Allah akan berikan taufik padanya agar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu istirja, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata saya berjumpa yang dimaksud Allah berikan petunjuk pada hatinya adalah Allah berikan taufik untuk bersabar, sehingga ketika musibah terjadi yang terjadi, dia mengucapkan ucapan istirja. Istirja adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tetap yang dimaksud dengan Allah berikan petunjuk hatinya, maka Al-Qamah mengatakan itu adalah ridho dengan sabar yang terjadi. Maka ayat ini adalah dalil berdasarkan penafsiran Al-Qamah, ini adalah dalil pujian orang yang ridho terhadap takdir Allah. Dan kemarin kita bahas biasanya tentang masalah ridho dengan takdir, cuma terdapat dalil-dalil berisi pujian. Sedangkan saya bin Jubair mengatakan yang dimaksud Allah berikan petunjuk pada hatinya adalah Allah berikan taufik untuk bersabar. Dengan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bin Jubair memberikan makna yang dikolbah Allah berikan petunjuk hatinya adalah dengan sabar. Kalau Al-Qamah memberikan makna dengan yang lebih tinggi daripada sabar, yaitu Al-Ridho. Sedangkan penjelasan yang lain yang ketiga yang disebutkan di sini, maka orang yang beriman ketika mendapatkan musibah dia bersabar dan berharap pahala dengan kesabarannya, maka Allah akan ganti musibah yang dia ganti yang dia alami, Allah akan ganti dengan hidayah dan al-yaqin. Maka maknanya adalah hidayah dan keyakinan, kemantapan dengan Islam, kemantapan dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kemantapan keyakinan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti dari musibah dan masalah yang telah terjadi. Maka ayat ini menunjukkan adalah dalil bahasanya amal adalah bagian dari iman. Karena Allah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk hatinya. Maka di antara bagian dari iman adalah sabar. Maka amal atau ucapan istirja, sebagaimana penafsiran Sa'id bin Jubair. Maka di antara bentuk iman adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka amal bagian dari iman sebagaimana akidah Ahlussunnah. Kemudian ayat dalil bahasanya sabar adalah sebab hidayatil qulub. Sebab agar seorang itu mendapatkan hidayah. Bagaimana penafsiran yang tadi, pendapat yang ketiga, waqala ghairuhu fi ma'na al-ayah. Maka berdasarkan waqala ghairuhu fi ma'na al-ayah atau penjelasan yang ketiga yang tadi saya sampaikan, kita simpulkan maka kesabaran adalah sebab hidayah. Kemudian ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang beriman membutuhkan kesabaran dalam setiap sikap dan setiap kesempatan. Dia membutuhkan kesabaran dengan dirinya ketika dihadapkan dengan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia paksa dirinya agar komitmen dengan agar mematuhi aturan-aturan Allah. Dan seorang perlu bersabar pada saat dia berdakwah mengejar manusia kepada agama Allah, dikarenakan masyarakat kesulitan dan gangguan yang dia dapatkan pada saat berdakwah. Sabar sangat membutuhkan kesabaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal ma'izatil hasan." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwailah. Berdakwahlah. Di sini ada perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidah mengatakan perintah untuk Nabi adalah perintah untuk seluruh umatnya. Maka kita seluruhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan siapa orang-orang yang perlu kita dakwahi. Dan kaidah tafsir mengatakan hasbul ma'mul yufidul umum. Dibuangnya objek itu menunjukkan maknanya luas. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada semua orang yang perlu didakwahi. Boleh jadi seorang muslim yang belum tahu tentang sebagian ajaran Islam, maka kita dakwahi, kita ingatkan dengan ajaran Islam yang belum dia ketahui. Demikian juga orang kafir, demikian juga ahli bid'ah, demikian juga ahli maksiat, dan semua orang yang memang perlu untuk didakwahi. Akan tapi dakwah tersebut ila sabili rabbika, pada jalan Rabbmu, kepada Islam, bila hikmati wal ma'idatil hasanah, dengan hikmah dan ma'idatil hasanah, dengan cara yang bijak dan dengan nasihat yang baik. Apa yang dimaksud dengan hikmah, cara yang bijak? Dijelaskan oleh di antara penjelasan yang bagus tentang hal ini adalah penjelasan Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin. Yang dimaksud hikmah dalam dakwah adalah, atau dimaksud hikmah adalah, fi'lu ma yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi fi waqtil ladzi yanbaghi. Berbuat tepat di waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Berbuat yang tepat, waktunya tepat, cara penyampaiannya juga tepat. Berbuat baik, ya, berbuat yang baik, berbuat yang tepat, berbuat yang sepatutnya dilakukan. Namun orang berbuat ya, dan ingin berbuat baik ya, harus lihat-lihat. Ingin berbuat baik dalam bentuk berdakwah, memberikan nasihat, itu juga harus dilihat waktu, timingnya. Cari waktu yang tepat, jangan cari waktu yang tidak tepat, ini malah jadi masalah. Bukan nasihat, waktu longgar, waktu santai, waktu disibuk, dicocosi, dinasihati, olah banyak masalah, di banyak tumpuan kerjaan, habis sibuk kerja, mau dinasihati masalah akhirat, malah marah-marah. Maka berbuat yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Lihat yang dijak omong orang tua, apakah anak kecil, apakah teman-teman. mainnya. Jangan dianggap semua orang seperti teman mainnya. Maka ini perbuatan yang tidak tepat. Kalau orang tua, ya maka sikapi bagaimana kita bersikap dengan orang tua. Kalau ini teman, ya tentu lain. Jangan seperti nyikapi adiknya yang dimarah-marahi. Kalau sama adiknya boleh jadi marah-marah biasa, adiknya juga terima, tidak apa-apa. Ini kalau sama teman, ya lain status. Maka berbuat yang tepat dan cari waktu yang tepat dan cari cara pengungkapan yang tepat. Ya pokoknya persislah seperti seorang anak mau nego minta izin untuk nikah sama orang tuanya. Mencari waktu yang tepat, satu tutur bahasa yang tepat dengan orang tua. Tidak sembarangan. Kalau sembarangan nanti yang tua bukannya izin namun pelarangan. Walma'idatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilahu billati ya ahsan, dan sebarang mereka dengan cara yang lebih baik. Dan di pelajaran kita pun ini, karena kita bahas penjelasan sebelumnya ini, bahasanya dimaksud dengan debat dengan cara yang lebih baik itu mencakup dua jenis, dua aspek yang pasti lupa semua. Maka dua aspek tersebut adalah, yang pertama adalah dari sisi argumen. Maka berilah argumen yang lebih baik, jangan argumen yang imbang, argumen yang mematahkan, argumen yang mematahkan yang lebih baik. Kemudian adalah debat yang lebih baik dari sisi penyampaian argumen. Sikap ketika menyampaikan, ketika berdebat. Ketika yang berdebat itu mendebat dengan marah-marah, kita malah jawab sambil senyum, sambil santai. Seakan-akan tidak terpanji dengan emosi. Orang lihat orang semacam ini, karena dia bisa bersikap kepala dingin meskipun hati panas kata orang. Maka ketika dia bisa tetap bersikap kepala dingin meskipun hati panas, maka dia akan bisa berpikir dengan baik, akan memberikan jawabannya pelan namun menusuk, kelihatannya santai namun itu sangat sangat menggunjang, ya, sambil senyum namun sangat nyelekit, namun sangat namun kalau orang itu ada orang marah, mendebat dengan marah, kemudian dia balas dengan marah, ini bukan debat, nanti akhirnya jadinya caci maki. Maka debatlah mereka orang yang perlu kamu debat, dan di antara orang-orang yang kamu dakwai dengan yang lebih baik, lebih baik argumennya dan lebih baik gaya penuturannya. Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya Rabbmu itu lebih mengetahui tentang siapa-siapakah orang yang sesat dari jalannya. Wa a'lamu bil muhtadin, dan jalan yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang orang-orang yang dapat hidayah. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir wa ma tasbiru illa billah. Dan bersabarlah, dan tidaklah kesabaran kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seorang itu perlu sabar pada saat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, disebabkan mayulakihi min adana, karena gangguan banyak orang yang akan dia jumpai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Luqman dan nasihat Luqman pada anaknya, setelah Luqman menasihati anaknya dengan agar tidak melakukan kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah. Dan di sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Luqman ini telah Allah berikan padanya hikmah. Di awal-awal Allah katakan Allah berikan hikmah kepada Luqman. Setelah itu kemudian Allah ceritakan nasihat Luqman pada anaknya, salah satu nasihatnya adalah nasihat untuk mencatatkan kesyirikan. Maka di sini terdapat faedah yang sangat bagus berkaitan dengan masalah kisah Luqman, kisah Luqman, yaitu sebagian orang beranggapan bahasanya dakwah untuk anti syirik itu bertolak belakang dengan hikmah dalam dakwah. Yang beranggapan anggapan tidak benar. Bahkan Luqman adalah seorang yang hikmah, dan yang pertama kali nasihat yang dia berikan dan dakwah yang dia sampaikan pada anaknya adalah dakwah untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu pelajaran penting di surat Luqman adalah mengingatkan orang tentang akidah, bahaya kesyirikan, bahaya kemusyrikan, itu adalah bagian dari hikmah. Dan tidak benar anggapan orang yang menganggap bahasanya bijak dan hikmah dalam dakwah adalah ketika tidak menyinggung-singgung masalah akidah, masalah tauhid, masalah kesyirikan, masalah kekafiran dan seterusnya. Bahkan itu adalah hikmah dalam dakwah. Buktinya orang yang jelas-jelas Allah katakan adalah orang yang dapatkan hikmah. Maka ketika dia berdakwah anaknya, yang pertama kali dia dakwahkan kepada anaknya, ya budaya ya, dan tusyuk bila. Dan setelah itu di antara nasihat Luqman kepada anaknya adalah ya budaya aqimi sholata wa'mur bil ma'rufi wa nahi 'anil munkar. Wahai anakku, tegakkanlah sholat. Maka ini menunjukkan bahasanya sholat bukan hanya syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun di zaman Luqman pun ini jauh di masa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan Luqman ini di masa Dawud. Di antaranya saya menjelaskan Luqman itu hidupnya di masa Nabi Dawud Alaihi Wasallam. Maka syariat sholat telah ada jauh sebelum syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar. Dan kelanjutan nasihat wasbir 'ala ma asabak. Bersabarlah akan masalah yang akan menimpamu. Maka ayat ini mengisyaratkan bahwasanya semua orang yang melakukan amal ma'ruf nahi munkar akan mendapatkan masalah, sehingga dia membutuhkan kesabaran. Inna dzalika min 'amri umur. Sesungguhnya hal tersebut adalah perkara yang membutuhkan manusia-manusia yang memiliki kebulatan tekad. Manusia-manusia yang memiliki tekad yang membaca. Kalau orang meminta yang minta pupuk, dikasih air dalam drum mengkaut semua, maka tidak akan mungkin bisa melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Dibutuhkan orang-orang yang berjiwa tegar, orang-orang yang berjiwa membaca. Min ahli umum, ini adalah perkara yang membutuhkan orang-orang yang memiliki kebulatan dan jiwa yang besar dan tekad yang membaca. Demikian pula orang yang beriman itu perlu membutuhkan kesabaran ketika menghadapi berbagai musibah yang menimpa dirinya, yang terjadi pada dirinya. Dengan dia yakin bahasanya musibah tersebut datang dari Allah, lalu dia rida dan pasrah, dan dia tahan hatinya, jangan berkeluh kesah dan jangan merasa marah. Dan dia tahan dirinya dari tasakhur, ungkapan marah yang boleh jadi nampak pada lisannya atau anggota badannya. Wahada dan sikap sabar ketika mendapatkan musibah adalah termasuk pokok akidah. Bagian dari pokok akidah. Karena dasar agar orang itu bisa bersabar mendapatkan musibah adalah iman dengan takdir. Dan beriman dengan takdir adalah salah satu rukun iman yang jumlahnya 6. Dan buah dari iman dengan takdir adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Maka orang yang tidak sabar ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan sakit, menjadi cobaan berupa sakit dan masalah yang lain, maka ini adalah bukti hilangnya salah satu dari 6 rukun iman pada dirinya, yaitu iman dengan takdir. Kalau tidak hilang, ya minimal lemahnya imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena dia memiliki iman yang lemah atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali dengan takdir Allah, maka dia di hadapan musibah, maka dia akan bersikap berkeluh kesah dan merasa marah dengan Allah dan takdir Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahasanya berkeluh kesah dan marah dengan takdir Allah ketika musibah terjadi adalah satu perbuatan yang nilainya kekafiran, yang merusak akidah Islam. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada dua hal di tengah-tengah manusia yang dua perbuatan tersebut statusnya adalah kekafiran. Yang pertama adalah at-ta'nu bin nasabi wa niyahatu 'alal mayyit. Mencela nasab orang, dasar kamu anaknya anak imam desa, dasar kamu anaknya orang ini dan orang itu dan seterusnya. Wa niyahat 'alal mayyit dan meratapi mayit, berkeluh kesah dan tidak sabar ketika mendapatkan musibah berupa meninggalnya salah satu anggota keluarga. Itu kata Nabi adalah niyahah. Ini adalah niyahah. Dan ini kata Nabi adalah sebab kekafiran. Dan hakikat niyahah adalah marah, merasa marah, berkeluh kesah dan merasa marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perbuatan ini adalah di antara perbuatan yang nilainya dan statusnya adalah kekafiran. Karena dua perbuatan ini adalah perilaku jahiliyah, budaya jahiliyah. Meskipun tidaklah semua orang yang ada pada dirinya salah satu cabang kekafiran otomatis menjadi orang yang kafir secara mutlak. Maka niyahah atau meratapi mayit atau tidak ridha dengan musibah, maka ini adalah cabang kekafiran. Namun kekafiran yang dimaksudkan adalah kafir asghar, kafir kecil yang tidak membatalkan keislaman, beda dengan kafir besar yang membatalkan keislaman. Maka orang yang niyahah meratapi mayit itu melakukan kufur asghar, melakukan kekafiran kecil yang bisa dibesar dan tidak sampai membatalkan keislaman. Ya, pernah kita singgung bahasanya akidah al-sunnah, mereka berkeyakinan bahasanya boleh jadi pada diri seseorang itu terdapat cabang iman dan sekaligus di sana ada cabang kesyirikan, cabang kemusyrikan dan cabang kekafiran dan cabang kemunafikan. Dengan catatan kemunafikan, kemusyrikan dan kemunafikan, kemusyrikan dan kekafiran tersebut semuanya adalah asghar. Kalau kemusyrikan yang musyrik akbar, kekafiran yang kafir besar, kemunafikan yang kemunafikan besar, maka tidak mungkin pada dirinya ada cabang iman. Namun habislah iman seluruhnya dari dirinya. Oleh karena itu orang yang semata-mata ada pada dirinya cabang kekafiran dan itu kafir, kekafiran asghar, ya, itu tidaklah menyebabkan dia jadi orang kafir. Cuma kita katakan ada pada dirinya cabang kekafiran, namun tidak kafir karena ini adalah kekafiran kecil yang tidak membatalkan keislaman. Kemudian beliau menyebutkan sebuah kaidah, wa farqun bainal kufri al mu'arraf billah kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam laisa bainal 'abdi wa bainal kufri aw syirki ila tahqiq shalah wa baina kufrin munakkaron kama fi hadzal hadits. Kemudian setelah Al-Fauzan menyebutkan sebuah kaidah yaitu perlu dibedakan atau bedakan antara kekafiran yang makrifat dengan menggunakan alif dan lam, semacam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bainal 'abdi wa bainal kufri aw syirki ila taqwa shalah. Tidak ada pembeda antara seseorang dengan kekafiran atau kemusyrikan kecuali meninggalkan salat. Di sini mendengar al-kufr. Bedakan kekafiran dengan semacam ini dengan kekafiran yang dalam bentuk nakirah, sebagaimana dalam hadis tentang masalah niyahah di atas. Maka jika kekafiran itu menggunakan al-islam, ma'rifat, maka maknanya adalah kafir akbar yang membatalkan keislaman. Tetapi jika al-kufur itu dengan bentuk nakirah tanpa al-islam, maka maknanya adalah kekafiran kecil yang tidak membatalkan keislaman. Contohnya adalah untuk masalah sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa bainal 'abdi wa baina al-kufri aw syirki ila taqwa shalah. Tidak ada yang membedakan antara seseorang dengan kekafiran al-kufri. Di sini kekafiran di sini kafir besar yang membatalkan keislaman. Kecuali tidak ada yang membedakannya kecuali masalah meninggalkan sholat. Jika dia meninggalkan sholat, maka batallah Islamnya dan terjemah dalam kekafiran dengan kekafiran yang besar. Namun jika kufur tersebut dengan bentuk nakirah tanpa al-islam, maka maknanya adalah kekafiran kecil, sebagaimana dalam hadis di atas, isnatani finnasi huma fihim kufur, dua perbuatan yang merupakan kekafiran. Di antaranya adalah aniyaha alal mayit meratapi mayit. Dan kaidah ini juga disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman di kitab beliau yang hukum talikin salat. Beliau jadikan kaidah ini untuk menetapkan bahasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Dan sebelumnya kaidah ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala di kitab Iqtidar Shiratal Mustaqim di Mukharabati Ashabil Jahid. Namun perlu diperhatikan bahwa kaidah ini berlaku untuk masdar al-kufri, bukan untuk isim fa'il. Kaidah yang dimaksudkan oleh Syaikhul Islam di sini adalah berlaku untuk masdar yaitu al-kufri dan tidak berlaku untuk isim fa'il. Bagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala di salah satu fatwa beliau atau sebagian tulisan beliau, belum dijelaskan bahwa ini hanya khusus berlaku untuk masdar. Kaidah yang disampaikan oleh Syaikhul Islam ini khusus untuk berlaku untuk masdar dan tidak berlaku untuk isim fa'il, sehingga tidak tepat orang menggunakan kaidah ini untuk menyatakan murtadnya semua hakim yang menetapkan hukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pemalam yahkum bima anzalallah wa ulaikumul kafirun. Sebagian orang yang tendensius dengan ayat ini, punya maksud-maksud tertentu dengan ayat ini, memanfaatkan kaidah Syaikhul Islam berkaitan dengan membedakan antara kufur dengan ma'rifat dengan nakirah, untuk mengatakan bahasanya semua yang beda menetapkan hukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Ya, di sini ada ma'rifat katanya. Padahal yang disampaikan oleh Syaikhul Islam, saya berasal cuma membahas al-kufur. Itu kaidah yang disampaikan oleh Syaikhul Islam dari kitab. Dia tidak menyinggung masalah al-kafir. Oke, ini cuma berlaku untuk masdar dan tidak berlaku untuk isim fa'il. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan bukanlah golongan kami orang yang memukuli pipi dan merobek-robek kerah baju dan berseru dengan suara jahiliyah ketika terjadi musibah. Di sini Nabi Barak berlepas diri dari orang melakukan perbuatan ini dengan mengatakan laisa minna. Maka ini menunjukkan bahasanya hal ini adalah dosa besar. Karena di antara ciri dosa besar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari pelakunya. Kemudian apa yang dimaksud dengan dia menyeru dengan suara jeriah, kata Ibnu Qayyim? Yang dimaksud dengan seruan jeriah adalah semua seruan jeriah. Contohnya addu'a ilal qabail wal aqabiyah, seruan untuk fanatik dengan kabilah, fanatik dengan suku dan aqabiyah. Maka semua seruan jeriah ya, itu termasuk dalam dalam hadis ini ya, di antaranya yang boleh contohkan adalah seruan fanatisme golongan, seruan kepada fanatisme kesukuan dan fanatisme golongan. Dan semisal dengan fanatisme kesukuan adalah fanatisme mazhab. Fanatisme mazhab, saya mazhabnya Syafi'i, saya mazhabnya Hanafi, saya tidak mau dekat-dekat dengan Hambali karena saya Syafi'i dan seterusnya. Fanatisme mazhab, dengan juga fanatis tawaid, fanatisme kelompok secara umum. Fanatisme kelompok sekolah, saya sekolah dari sekolah ini, saya dari universitas ini, enggak mau sedekat-dekat dengan yang lain universitas. Kan fanatisme kelompok secara umum. Demikian juga termasuk sejenis dengan fanatisme kesukuan yang Nabi hapus, yang merupakan tradisi jahiliyah, adalah fanatisme masyayikh, fanatisme ustaz. Ya, yang semua kebenaran itu hanya dalam ustaz saya. Selain ustaz saya, ya kalau enggak keliru ya ustaz. Keliru tapi yang baik-baik atau satu dan lebih parah. Maka fanatisme ustaz, fanatisme guru ngaji, fanatisme pengajian. Makanya adalah termasuk asobia jahiliyah, adalah asobia jahiliyah. Seorang tidak mau menerima kebenaran kecuali yang berasal dari gurunya, kecuali yang berasal dari kelompok pengajiannya, kecuali yang berasal dari majalahnya, kecuali yang berasal dari situsnya. Mungkin fanatisme fanatisme syekh masyayikh setelah disinggung oleh Ibnu Qayyim, artinya ini penyakit lama, ini penyakit lama. Terus kakek, jangan kakek, jangan bungunan. Ini fanatisme lama, ini penyakit lama sejak masa silam. Sejak masa silam. Namun semakin bertambah zaman, ya mungkin semakin parah. Kalau dulu, ya matanya itu benar-benar ulama. Ini bukan apa-apa sudah di fanatik, dari fanatik, bisa-bisa. Yang imam saja, maka dulu orang fanatik dengan imam, dengan syekh itu, dan ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama-ulama besar yang lain si fanatiki. Sekarang ya cuma baru dianggap oleh pengikutnya sebagai orang besar, oleh pengikut besar, seakan-akan sudah wah badannya, semua kebenaran ada pada dirinya. Dan tidak ada, dan tidaklah lepas kebenaran dari gurunya. Wa tafdili ba'dhim ala ba'dhin. Contoh fanatisme guru adalah tafdil ba'dhim ala ba'dhin. Telah melebih-lebihkan sebagian ulama ya, di atas yang lain. Pokoknya yang paling hebat, ya semuanya hebat lah. Semuanya hebat. Namun yang paling hebat itu guru saya. Bukan guru saya ya hebat, atau cuma agak hebat ya, atau hebat saja. Tapi yang paling hebat guru saya. Tafdil ba'dihim ala ba'd. Wa yad'u ila dzalika wa yuwali alaihi wa yu'adi. Akhirnya orang yang fanatik dengan kelompoknya, dengan mazhabnya, dengan gurunya, dengan kelompok pengajiannya tadi, ya da'u ila dzalika. Dakwahnya adalah mengajak orang pada gurunya. Kamu hanya boleh nanti sama guru saya, jangan yang lainnya, sesat nanti. Kalau ini yang salafi asli, kalau yang itu salafi imitasi dan basa-basi. Ya da'u ila dzalika, dia mengajak manusia kepada hal ini. Mengajak pada kelompoknya, mengajak pada mazhabnya. Yang dia dakwakan secara di Islam, yang dia dakwakan yaitu Quran dan Sunnah ala pemisah. Namun yang dia dakwakan kelompoknya, yang dia dakwakan kelompok pengajiannya. Wa yuwali alaihi wa yu'ati. Dia memberikan loyal dan pemusuhan atas jalan itu. Bahasa Indonesia nya kan menentukan kawan dan lawan pada hari itu. Siapa yang ngajinya satu pengajian dengan saya, dialah CS, dialah kawan. Siapa yang tidak mau ngaji bersama saya, maka dia lawan. Inilah hizbiyah. Inilah hizbiyah. Ya, meskipun kita katakan bukan syarat ahlu sunnah itu orang yang tidak punya tidak terjumus dalam hizbiyah. Ya, boleh jadi dia orang itu tetap ahlu sunnah. Ahlu sunnah tetap ahlu sunnah, akan tapi punya penyakit, penyakit hizbiyah sedikit, hizbiyah sedikit, yang lainnya. Karena bukan syarat ahlu sunnah itu harus maksum, ya. Bukanlah syarat. Meskipun mereka mengatakan kepada orang yang dua kelompoknya, siapa yang bukan dua kedua kelompok saya adalah bukan ahlu sunnah. Namun kita tidak boleh zalim dengan orang ini. Ya, kita tidak boleh zalim dengan orang ini. Ya, kalau memang dia adalah seorang yang ahlu sunnah, kita katakan ya dia tetap ahlu sunnah. Meskipun boleh jadi punya kesalahan, dia antara bentuk kesalahan, ada pada dirinya syekh minal hizbiyah. Karena inilah hadithan hizbiyah. Walau barak bukan dengan Quran dan Sunnah. Walau barak menentukan kawan dan lawan bukan dengan Quran dan Sunnah. Namun apa? Menentukan kawan dan lawan dengan kelompok pengajian tertentu, dengan guru, dengan ustaz tertentu. Siapa yang ini, siapa yang pro ini, maka dia lah kawan saya. Siapa yang tidak pro ini, maka dia lah lawan saya. Ini hizbiyah. Namun dan kita katakan sebagaimana kita sampaikan berulang kali, berarti bukan asal kalau sunnah orang yang maksud dari kesalahan, orang yang bukan dari kesalahan. Boleh jadi seorang itu tetap ahlu sunnah dan dia melakukan syirik dan bid'ah karena dia tidak ngerti kalau ini bid'ah. Dia punya prinsip anti bid'ah. Dan apakah maka itu syarat ahlu sunnah? Syarat ahlu sunnah dia punya prinsip anti bid'ah. Tapi dengan sunnah, akan tapi bukan syarat ahlu sunnah kan? Salah memilih bid'ah. Bersih dari bid'ah sama sekali. Boleh jadi seorang itu tetap ahlu sunnah. Dia tetap ahlu sunnah, namun dia terjumus dalam satu dan dua bid'ah. Oleh karena itu kita jumpai para ulama-ulama yang masih diakui sebagai ahlu sunnah, dan dia terjumus dalam terus bid'ah, bahkan bid'ah itikadiyah. Tetap bid'ah dalam masalah keyakinan bid'ah dalam bentuk ingkar sifat sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, ingkar sifat Allah lahiran, sifat Allah tangan dan seterusnya. Ini bid'ah? Iya, ini bid'ah. Orang yang tetap al-sunnah, iya, orang yang tetap al-sunnah. Orang yang tetap al-sunnah padahal terjumus dalam bid'ah, padahal bid'ah itikadiyah. Imam Abu Hanifah al-sunnah, nah, dia al-sunnah. Padahal terjumus dalam bid'ah dalam masalah iman. Masih besar nih. Maka salah seorang ahlu sunnah adalah orang tersebut punya dan dia terjebak dalam kesalahan, boleh jadi maksiat, boleh jadi bid'ah, baik bid'ah dalam i'tiqadiyah ataupun bid'ah amaliyah, bid'ah dalam ibadah, dan boleh jadi syekh minal hizbiyah. Jadi tetap ahli sunnah, meskipun ada pada diri mereka syekh minal hizbiyah. Ada cara paham kekelompokan yang beranggapan bahwa gurunya lah yang benar, hanya gurunya lah yang benar, ya, hanya syekhnya lah yang benar, dan yang di luar kelompoknya adalah, ya, kalau tidak salah ya susah. Yuwali alaihi wa yu'ali. Dia menentukan lawan, kawan dan lawan dengan hal tersebut. Ini adalah, inilah yang disebut paham kekelompokan, inilah yang disebut hizbiyah. Kuluhah atau bid'ahun jahiliyah. Ini semua adalah termasuk seruan jahiliyah. Dan termasuk seruan jahiliyah adalah ratapan orang, ucapan orang yang diucapkan oleh seseorang ketika mendapatkan musibah, ya, ketika musibah dan keluarganya yang meninggal dunia, maka dia meratap-ratap. Nah, ini juga seruan jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah pada hambanya karena hikmah-hikmah yang sangat besar, di antaranya adalah untuk menghapus kesalahan. Sebagaimana dalam hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdil khairat, jika Allah mudah kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan segerakan untuknya hukuman di dunia. Dan jika Allah mengundaki keburukan untuk hambanya, maka Allah amsaka anhu." Maka Allah Subhanahu wa taala menahan dirinya, tidak memberikan musibah dan hukuman untuk orang tersebut. Bidzambihi, padahal dia memiliki dosa, sampai Allah Subhanahu wa taala balas dosa tersebut pada kiamat nanti. Dia telah dirimili dan dinilai hasan oleh Al-Hakim. Dan satu kata Syaikhul Islam yang sangat menarik. Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan, al-masar itu nikmat, musibah itu nikmat, musibah itu nikmat, li'anna mutaghfiratun lidzunub. Musibah itu nikmat, dia bukan azab, musibah itu nikmat, kata sebutnya. Musibah adalah nikmat karena dia adalah penghapus dosa. Dan musibah itu mendorong orang untuk bersabar, dan orang itu dapat pahala karena ini. Dan musibah itu menyebabkan orang bertobat kepada Allah. Orang bertobat. Jadi bertobat, menyesali apa yang pernah dilakukan, dia introspeksi dengan musibah yang terjadi, kemudian dia bertobat. Dan menyebabkan seorang itu menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyebabkan orang itu berpaling dari makhluk. Dan dia lihat bahwasanya segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang punya. Ketika belum dapatkan musibah, maka dia kira duitnya lah itu yang menyelamatkan, jabatannya inilah yang mensejahterakan. Ketika dia diberi musibah dan ternyata semuanya tidak manfaat, ya, realitinya tidak manfaat, jabatannya tidak ada manfaatnya dan seterusnya, maka dia sadar bahasanya segalanya sudah tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika melihat hal ini, maka musibah itu bukan ada manfaatnya. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kepada Anda. Alhamdulillah. Tentang cabang-cabang kesyirikan, kekafiran dan kemunafikan azrar. Maka kesyirikan azrar itu banyak, seperti yang telah kita bahas. Ada riya, ada bersumpah dengan selain Allah, ada memakai jimat, ada kekafiran azrar, diantaranya yang sudah kita bahas, niyahah. Demikian pula memerangi sama kaum muslimin, beberapa hal yang lainnya yang sebagainya nanti insya Allah kita akan lewati. Untuk kemunafikan asghar, ya, adalah sifat-sifat orang munafik, dusta, ketika bicara, menyelisih janji, khian, ketika dapat amanah. Ini sifat asghar. Kenapa tidak kita berkata saya salafi, bukankah ini termasuk asobiyah? Tergantung, jika yang dia maksudkan dengan salafi adalah istilah lain untuk saya adalah orang yang ingin komitmen dengan Quran dan Sunnah bagaimana yang dipanggil oleh para ummah, dipanggil oleh para sahabat, maka ini bukan bukan asobiyah. Dia cuma mengungkapkan dirinya semacam itu ketika dia ditanya, dan ini dalam rangka tujuannya untuk membedakan membedakan dengan orang lain yang tidak memiliki keyakinan ahlus sunnah dan tidak berjalan di atas manhaj ahlus sunnah. Maka dia katakan hal tersebut untuk tamyiz, untuk membedakan ketika dia ditanya atau ya saya adalah seorang yang ingin komitmen dengan Quran dan Sunnah, dia sikap dengan saya salafi. Makanya tidak mengapa. Namun ini dibolehkan dalam perkara tamyiz dan rangka untuk membedakan dirinya dengan orang-orang yang memiliki cara-cara beragama yang menyimpang. Namun jika, oleh karena itu kata-kata semacam ini tidak layak dan tidak pantas jika dihadapan jika dikata-katakan dihadapan orang-orang yang seluruhnya adalah ahlu sunnah. Seakan-akan dia sendiri yang salah sendiri, yang lain seakan-akan tidak. Nah, ini karena ini dibolehkan adalah untuk tamyiz, untuk membedakan dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang tetap dan pemahaman yang menyimpang, dan bukan untuk tasdiyah, untuk mengumumkan diri sendiri. Oleh karena itu ketika maka tidak pantas itu dikatakan ketika dia mengucapkan kata-kata semacam ini di lingkungan ya sekitarnya adalah orang-orang ahlu sunnah. Apa dalil bahasanya segala sesuatu yang menyebabkan kesedihan adalah haram? Ya, kesedihan yang dimaksud kesedihan ini adalah semata-mata kesedihan, bukan sedih karena melakukan dosa. Ini satu hal yang harus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sedih dengan semata-mata sedih, maka ini adalah satu hal yang segalanya adalah haram. Ya, dalilnya bagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad Al-Jauzi ini di Al-Mufid, dan karena ini adalah tujuan setan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala innama najwa minasyaitan yahduna alladziina aamanu. Nah, Allah Subhanahu wa taala larang bisik-bisik. Allah katakan karena bisik-bisik itu datang dari setan supaya sedihlah orang-orang yang beriman. Maka tujuan setan di antara cita-cita setan adalah membuat sedih orang-orang yang beriman. Di antaranya cara lain yang lain adalah setan memberikan mimpi yang buruk untuk sedih agar orang beriman sedih dan susah. Maka segala sesuatu yang mengantarkan orang pada kesedihan ini membantu setan untuk mewujudkan programnya. Setiap permintaan aku meminta pertolongan Allah kemudian melalui perantaraanmu dan orang yang diminta mampu untuk membantu, namun orang yang meminta ini belum layak untuk dibantu karena orang ini begini dan begitu, ini apa begini dan begitu? Apakah perlu dipenuhi permintaannya? Apakah wajib setiap orang yang meloloskan permintaan? Apakah wajib setiap orang untuk meloloskan permintaan seseorang yang menyertakan lafaz Allah walau orang ini hanya bercanda? Dan untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi jika ada orang yang meminta kepada kita dengan mengatakan dengan nama Allah saya meminta kepada agar melakukan demikian dan demikian, maka jawabannya dalam rangka untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang diminta punya kewajiban untuk melaksanakan apa yang dia minta meskipun itu hal yang ringan. dan meskipun dia bercanda, namun kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Taala. Dan kewajiban dia untuk tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa Taala untuk bercanda dan untuk main-main. Namun bagi kita yang mendapatkan permintaan, maka dalam bentuk kita mengagungkan nama Allah adalah dengan melaksanakan apa yang dia minta selama tidak dengan mudharat. Kalau itu bukan mudharat, maka ya tidak wajib untuk dilaksanakan, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya. Apakah menutup kepala itu adat kaum muslimin yang disyariatkan atau kebiasaan orang Arab? Jawabannya, tutup kepala, peci, sorban atau yang lainnya itu adalah masalah adat. Atau sebelumnya tentang masalah status peci dan tutup kepala, sorban dan sebagainya, maka ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pertama adalah penjelasan Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala, sebagaimana di kitab beliau Tamamul Minnah Taklim untuk fikih sunnah, beliau mengatakan tutup kepala adalah adat kaum muslimin di masa salam. Dan tidaklah kaum muslimin mengenal membuka kepala tanpa tutup kepala kecuali setelah kaum muslimin mengimpor budaya-budaya orang kafir. Maka kata saya Al-Albani rahimahullah taala, ini adalah budaya kaum muslimin yang sejak dulu dari zaman ke zaman, jadi dari masa salaf. Bahkan yang adalah adat salaf. Jadi yang dikatakan oleh Al-Albani di Tamamul Minnah. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua tentang masalah ini, tentang masalah mengenai tutup kepala, adalah penjelasan saya Muhammad Al-Sulutimi rahimahullah ta'ala di Samul Muntik. Beliau mengatakan, apakah dianjurkan berkaitan dengan apakah dianjurkan pakai tutup kepala ketika salaf? Maka beliau mengatakan masalah ini adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf, ya ayyuhannas khudhu zinatakum inda kulli masjid wa ya'rafu yang kawaitu manusia, pakailah pakaian perhiasan kalian ketika kalian mengerjakan salat. Maka kata saya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka jika di satu tempat tutup kepala adalah bagian dari perhias, bagian dari kerapian berpakaian, maka dianjurkan tutup kepala pada saat mengerjakan sholat. Namun jika di satu tempat itu bukan tutup kepala, bukanlah satu bagian dari kafir yang berpakaian, maka tidak ada anjuran untuk tutup kepala. Artinya, dari penjelasan saya ini, tutup kepala itu adalah satu perkara ada yang berubah-ubah tergantung tempatnya. Dan yang lebih tepat tentang hal ini, Allah Ta'ala a'lam, adalah penjelasan yang kedua, yang sudah terasa Muhammad sebelum ini rahimahullah ta'ala kita berhenti. Apa hukum topi yang biasa dipakai oleh orang awam? Ya, mungkin topi yang berlidah mungkin yang ditanyakan. Jawabannya, jika orang itu menggunakannya karena satu keperluan, ya, satu keperluan tertentu, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Dia mau ke tempat yang panas, yang ini, yang udah dia butuh macam itu, insya Allah dibolehkan. Kan tapi jika tidak ada keperluan, ya cuma untuk gaya-gaya, untuk bergaya-gaya atau untuk menyukai orang-orang fasik, orang-orang yang tidak tahu din, maka ya selainnya tidak dilakukan. Apa sama antara orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir, antara orang yang awam keagamaannya yaitu Islam KTP dengan orang yang benar-benar beriman mengenai kaidah dan hukum-hukum Islam? Sama. Nah, maka setiap orang yang meninggalkan sholat, menurut pendapat yang paling kuat, setiap orang yang meninggalkan sholat, ya, seorang yang tidak pernah sholat sama sekali, maka dia bukanlah kaum muslimin, meskipun dia mengaku sebagai bagian dari umat Islam. Apakah mungkin seorang termasuk ahlu sunnah tetapi masih tergabung dalam harkah-harkah yang sesat, yang telah jelas kesesatannya, jelas menurut siapa? Yang telah jelas kesesatannya, hanya saja dia belum paham tentang kesesatannya. Berarti kan belum jelas menurut dia. Berarti kan orang yang berada di situ, alusunah yang berada di situ, dia belum jelas kesesatannya kan? Dan seperti cuma jelas menurut jelas penanya. Tapi masih tergabung dalam harkah-harkah yang harkah sesat, yang telah jelas kesesatannya menurut penanya. Hanya saja dia belum paham letak kesesatannya. Berarti kan belum jelas menurut belum jelas pada orang yang ada di tempat itu. Jawabannya mungkin saja seorang ahlus sunnah. Mungkin saja seorang ahlus sunnah dan dia berada dalam tadi dikatakan harokah organisasi yang bukan itu sesat. Karena dia tidak lihat adanya kesesatan di sini. Sebatas pengetahuannya ini baik-baik saja. Maka ini tidak membuahkan keberadaan seorang di sini karena ketidakmengertiannya, karena tidak ketahuannya itu tidak membuahkan dia yang ahlus sunnah. Dia tetap ahlus sunnah salafi. Namun dia karena dia tidak tahu keburukan dari wadah yang dia tempati, maka dia tetap di situ. Ya, saat ini dia mengetahui keadaan ini dan dia bertukar tangan dengan akidah ahlus sunnah, tetapkan satu zaman berada dengan akidah yang dia miliki, maka dia akan meninggalkannya. Bagaimana ada satu buku yang pernah saya sempat buka, namun saya bukan punya, cuma pernah pinjam. Itulah salah seorang ulama sekarang. Dia menceritakan tentang satu hal yang menarik, pengalaman beliau ini. Beliau ini penulis buku ini menceritakan kalau dia pernah berdakwah atau berada di Afrika atau di satu tempat. Di tempat tersebut dia jumpai ada seorang syekh, seorang ya ustaz lah di tempat itu. Jadi ada seorang ahlus sunnah. Soalnya ada seorang ahlus sunnah. Masalah asma wa sifat, masalah istiwa dan yang lainnya seterusnya. Masalah ahlus sunnah dia adalah ahlus sunnah. Masalah akidah ahlus sunnah dia seorang ahlus sunnah. Akan tetapi orang ini dia memuji-muji Ibnu Arabi, sufi, mulai yang memiliki bahasa dan wujud. Dia katakan, bahkan dia katakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi itu tauhid khalis, tauhid murni. Namun dia adalah seorang ahlus sunnah. Namun dia memuji-muji Ibnu Arabi karena dia kira Ibnu Arabi itu adalah seorang yang wahid. Akhirnya ditanyalah oleh syekh ini, dia kemudian ziarah ke rumah ustaz ini. Kemudian dia ngobrol-ngobrol, kemudian akhirnya diajak masuk ke maktabahnya, ke perpustakaan pribadinya, dan di sana ada Futuhat Makkiyah. Kitab pusatnya Ibnu Arabi. Maka kemudian penulis buku ini kemudian menyampaikan kepadanya, kepada orang ini, kemudian dia pinjam, dia ambil Futuhat Makkiyah, buku sesatnya Ibnu Arabi ini. Kemudian dia tunjukkan kepadanya beberapa halaman yang fatal-fatal, perkataan yang muka, perkataan wajah berwujud dan seterusnya. Kemudian dia sodorkan, tolong jelaskan apa ini maksudnya. Wakilah dia, masya Allah, ini perkataan muka, ini kufur, ini perkataan mungkar, kubur ini. Hanya kemudian, kalau yang sebelah sini lagi, nanti ditunjukkan lagi. Ini lebih parah lagi. Ini lebih ngeri lagi nih. Ini enggak layak untuk dikatakan seorang muslim. Hanya kemudian ditunjukkan lagi. Akhirnya dia mengatakan, setelah dia puluhan tahun keyakinan itu Ibnu Arabi itu adalah seorang ahli sunnah, baru dia tersadar kalau Ibnu Arabi itu adalah seorang yang sesat ketika itu. Setelah dia berpuluh-puluh tahun beranggapan bahwasanya itu sunnah adalah Ibnu Arabi adalah seorang ahli sunnah, dia katakan kepada penulis buku ini, saya punya kitab ini namun belum pernah saya buka. Dia pernah buku ini namun belum pernah saya baca. Dan setahu saya Ibnu Arabi itu adalah orang yang baik, orang yang bertauhid dan seterusnya. Dia punya buku ini sudah puluhan tahun namun belum pernah, belum sempat dibuka. Dan setahu dia adalah Ibnu Arabi itu adalah orang yang bertauhid, orang yang ya, rajin beribadah dan seterusnya. Maka tidak boleh kita berbuah ini. Katanya Sunni muji Ibnu Arabi, gimana ini? Jangan ya. Jadikan telah ukur penilaian terhadap persoalan itu sebagai telah ukur Ahlus Sunnah. Boleh jadi orang itu tidak ngerti ya, boleh jadi dia tidak ngerti. Dan seandainya dia ngerti bagaimana keadaan senyatanya, dia akan mengingkari dan akan menolak keras. Dia akan mengingkari dengan pedas. Maka semata-mata baru mendengar dia memuji Ibnu Arabi, dilakukan ini kesalafiannya. Demikian. Nanti tidak tahu apa sebabnya, bagaimana jalan ceritanya. Dia berakidah benar, istiwa macam-macam, Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Enggak ada yang cacat dalam masalah akidahnya. Namun dia memuji Ibnu Arabi dan semata-mata memuji Ibnu Arabi semacam ini karena dia salah paham dengan siapa itu Ibnu Arabi. Ini tidaklah menyebabkan cacat akidah orang ini, karena dia tidak tahu. Dan seandainya dia mengerti akidah akidahnya Ibnu Arabi, maka dia akan mengingkarinya. Bagaimana kisah yang saya sampaikan ini? Pada pengajian Jumat malam dikatakan bahwa tidak disyariatkan tapak ke selain tiga masjid, dalam arti tidak dianjurkan. Tapi dikatakan tidak boleh melaksanakan ibadah mahdhah jika safar ke selain tiga masjid. Jadi yang benar tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan? Karena saya masih bingung dan kurang mengerti. Yang pertama, bagaimana disampaikan oleh Syaikhul Islam, tidak ada satupun ulama yang menganjurkan. Tidak ada satupun ulama yang menganjurkan bepergian ke masjid tertentu selain tiga masjid ini dalam arti beribadah di sana. Tidak dianjurkan dengan sepakat ulama. Apakah boleh beribadah di sana? Safar kemudian safar bepergian ke Masjid Istiqlal untuk sholat duha di Masjid Istiqlal, apakah boleh? Jawabannya, untuk boleh dan tidaknya itu tidak sepakat. Tapi kalau apakah dianjurkan, maka tidak ada anjuran dengan sepakat. Apakah boleh? Maka kalau boleh dan tidaknya, maka itu tidak disepakati. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Itu akan diklaim oleh Ibnu Hajar atau ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Dan pendapat yang benar tidak boleh. Pertama, antara boleh dan tidaknya khilaf. Ada perselisihan di antara para ulama, dan yang benar adalah tidak boleh. Akan tetapi apakah dianjurkan dan tidak, maka tidak dianjurkan dengan sepakat ulama. Ya intinya tidak boleh juga jelas. Dari mata masih bingung lagi. Ya, pokoknya intinya tidak boleh. Ya, tidak boleh berpergian ke masjid tertentu selain tiga masjid untuk melaksanakan ibadah di sana. Berniat untuk menuntut ilmu agama hanya untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya sendiri dan keluarga saja, dikarenakan takut salah dalam menyampaikan hujah sehingga berdakwah untuk orang lain bukan menjadi prioritas. Apakah niat semacam ini termasuk kesalahan dan melakukan seorang dari ahlu sunnah karena tidak menegakkan nama Allah dan mencegah ahli mungkar? Jawabannya, ini adalah niat yang benar. Niat yang benar sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, apa yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. Jadi di sini sudah ada orang lain, yaitu orang lain apa? Keluarganya. Dia mau berdakwah namun keluarga, dakwah sama keluarganya. Maka ini maka ini apa? Maka ini bagian yang benar dalam menuntut ilmu. Sedangkan tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar, maka hukum amar ma'ruf nahi munkar, seorang muslim yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu tidaklah mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini hukumnya perlu kifayah. Jika sudah ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, saya enggak amar ma'ruf nahi munkar, dosa saya? Enggak dosa. Bahkan seandainya saya tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, padahal saya punya kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka saya meninggalkan kewajiban. Ini maksiat. Maka maksiat itu mengeluarkan orang dari sunnah? Tidak. Mengeluarkan orang melakukan maksiat, meninggalkan perintah, tidak mengeluarkan orang dari sunnah. Setelah selama dia menyadari ada sebuah maksiat dan dia tidak membenarkan dan melegalkannya. Akan tapi jika tidak ada orang yang berdakwah dan dia tahu dan dia bisa, maka fardu ain atas orang ini untuk mengingatkan orang lain. Batalkah salat seseorang yang menahan ketawa atau tersenyum dalam salat dikarenakan hal-hal aneh yang dilakukan seseorang di dalam salatnya? Setiap sujud mengeluarkan suara seperti kodok. Yang membatalkan salat adalah ketawa, ya, berbicara dalam sholat, berbicara kepada orang lain dalam sholat itu yang membatalkan. Kalau belum ada hal tersebut, ya, maka belum membatalkan sholat. Apa beda antara ridha dengan taslim dengan takdir dan musibah pada perkataan Al-Qamah? Manakah yang lebih afdal? Allah Alam, mungkin taslim yang dimaksudkan dalam menerima takdir dalam artian bisa maknanya adalah sabar. Bolehkah berbicara ketika wudu? Boleh jika tidak menyebabkan bolongnya air. Jika ada makmum yang batal ketika sujud atau duduk, bagaimana cara mengisi kekosongan saat tersebut? Ketika duduk ada makmum yang batal, dia mundur, maka jawabannya, maka jika ini baru awal duduk, maka orang di belakangnya bisa berdiri kemudian maju setelah itu melanjutkan duduk. Atau seandainya jika masih sebentar lagi nanti berdiri, ya, nunggu saja sebentar berdiri kemudian nanti maju untuk isi kekosongan kok. Jika menjamak sholat duhur dengan asar di waktu asar, sholat asar dulu ataukah sholat duhur dulu? Jawabannya wajib duhur dulu. Jika dia melaksanakan sholat asar dulu, maka dia tidak dianggap melaksanakan sholat asar. Jika dia melaksanakan sholat asar terlebih dahulu pada dia belum duhur, maka sholatnya dihitung sholat sunnah mutlak. Setelah itu maka dia punya kewajiban sholat duhur, setelah itu baru kemudian dia lanjutkan. Apa yang harus dilakukan seseorang yang dimintai pertolongan dengan menyebut nama Allah tapi tidak dapat memberikan pertolongan? Ya jangan memberikan pertolongan kalau tidak bisa memberikan pertolongan. Fattakullah mertepat. Bertakwa kepada Allah adalah sebatas kemampuan kita, kita tidak mampu. Ada orang yang datang kemudian dengan nama Allah minta ini, minta sesuatu yang tidak kita miliki, ya, kita tidak bisa kalau kita tidak memilikinya. Fattakullah mertepat. Bertakwa kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Seorang yang mengalami beberapa hal buruk pada suatu hari kemudian dia berkata, hari ini hari yang sial bagiku, apakah ini termasuk mencela waktu? Jika dia maksudkan adalah menceritakan banyak masalah yang dia hadapi di waktu itu, maka ini adalah sekedar menceritakan cerita yang ini tidak tercela. Saya memiliki mempunyai buku-buku yang mengandung subhat macam karangan-karangan Quraisy Shihab, sebaiknya diapakan? Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, di bumi hanguskan. Pilihan yang kedua, diberikan kepada orang-orang yang sudah pokok ilmunya, mungkin para ustaz yang mungkin bisa ya, bisa memanfaatkan hal tersebut dalam artian ya, dalam artian untuk memberikan bantahan atau memberikan peringatan kepada umat dengan pemikiran yang tidak benar yang ada di buku-buku ini. Ya, maka dia dengan dia berikan kepada orang-orang tertentu ini yang kira-kira mampu untuk mentelaahnya, maka apa? Ustaznya akan mengetahui di tengah-tengah umat beredar keyakinan semacam ini yang ada di buku ini. Di buku ini ada keyakinan semacam ini. Maka ini nanti bisa jadi bahan dakwahnya yang dia sampaikan dalam materi pengajiannya, kurikulumnya dan semuanya. Dan saya sarankan kalau bisa yang lebih baik adalah dipilih yang nomor 2. Seandainya ada ustaz yang mau nerima untuk tujuan yang baik semacam ini. Bagaimana cara mengqadha salat witir dan duha? Apakah ada batasan berapa kali kita dapat mengqadha salat witir dan salat duha? Kalau untuk qadha salat duha itu keadaan saya tidak mengetahui hukumnya. Kalau untuk qadha salat witir, maka sebagaimana yang disampaikan oleh fatwa di Lajnah Da'imah, qadha salat witir itu di waktu duha. Dan cara mengqadhanya adalah witir plus 1. Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengqadha salat witir beliau karena ketiduran. Qadha di waktu duha sebanyak 12 rakaat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya salat 11 rakaat. Karena itu maka dibuat kaidah secara umum di fatwa Lajnah disampaikan kaidah secara umum witir plus 1. Maka jika seorang punya kebiasaan salat witir 3 rakaat, maka diqadha 3 plus 1 berarti 4 rakaat. Bila ada seorang yang makmum masbuk yang tertinggal 2 rakaat pada salat duhur atau asar, isya atau maghrib, apa yang dilakukan makmum ketika imam duduk pada tahiyat akhir? Apakah makmum duduk iftiras atau duduk seperti pada tahiyat akhir? Ada orang yang mengatakan duduk seperti tahiyat akhir dengan alasan inna ju'ilal imam li ukama bihi, imam diangkat untuk diikuti. Namun menjelaskan hadis ini sampai dalam masalah semacam ini nampaknya adalah satu hal yang kurang tepat. Akan tetapi tentang pembahasan masalah ini saya belum dapatkan pembahasan yang lengkap dan pembahasan tentang masalah ini untuk ta'ala a'lam. Maka siapa yang beranggapannya mantap dengan seperti imam, silakan. Yang lain juga silakan. Apabila saat berwudu kita tidak bisa mencapai tengkuk saat membasuh kepala, apa perlu membasuh tengkuk secara terpisah? Apa yang dimaksud dengan tidak mencapai tengkuk saat membasuh kepala? Yang wajib adalah sampai batas akhir rambut, bukan tengkuk. Tengkuk itu di bawahnya. Dan hadis tentang masalah mengusap, ada hadis tentang masalah anjuran mengusap tengkuk atau syarat mengusap tengkuk, akan tetapi hadisnya adalah hadis mawdu. Oleh karena itu yang benar mengusap kepala sampai bagian akhir rambut kepala sudah cukup, tidak sampai harus tengkuk. Bukan dalil untuk mengusap tengkuk adalah hadis palsu. Untuk mengubah niat pada saat tengah-tengah salat, apakah harus takbiratul ihram dan membaca doa iftitah lagi? Yang pertama, doa iftitah itu tidak wajib. Yang pertama, doa iftitah itu tidak wajib. Dia mustahak, dianjurkan dan bukan kewajiban. Ketika orang itu mengubah niat di tengah-tengah salat, maka salatnya batal. Maka adalah dia mulai dari takbiratul ihram, kemudian ya, doa iftitah, kemudian salat al-fatihah dan seterusnya. Kalau ada perempuan yang mencoba meng-add di Facebook saya, boleh diterima atau tidak? Jangan diterima. Awal bahaya. Bagaimana kepepatah umum yang di masyarakat? Allah bisa karena biasa. Kalimatnya macam ini. Allah bisa karena biasa. Kayaknya bukan semacam itu kalimatnya yang perlu. Yang jelas Allah di situ bukan maknanya adalah Allah, ya. Yang dimaksudkan bukan demikian, ya. Ya, tidak masalah. Hadis dua tanda iblis akan muncul di Najd, Najd tempat Syekh Abdul Wahab atau Irak. Najd itu artinya datang sini. Najd itu artinya dataran tinggi. Dan dataran tinggi yang dimaksudkan adalah dataran tinggi Irak. Kufah dan Basrah itulah sebab munculnya bid'ah. Sumber bid'ah itu berkembang dari Kufah dan Basrah di Irak. Bid'ah Qadariyah, bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Qadariyah, bid'ah Khawarij, Kufah semua itu. Irak, di Irak semua. Maka tidak benar dimaknai dengan najat najat tempat asalnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Inilah ini adalah propaganda orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena najat yang Nabi maksudkan itu adalah najatnya ya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama-ulama pensyarah hadis. Semacam di Fathul Bari penjelasannya demikian. Dulu ayah saya punya usaha dagang. Sekarang usaha itu tersebut itu diserahkan kepada paman saya secara utuh dan ayah saya tidak lagi bekerja. Secara utuh berarti tinggal lanjutkan, nggak modal apa apa, berarti ini mudharabah. Ketika menyerahkan usaha tersebut ada perjanjian setiap bulan paman dan ayah saya mengambil keuntungan dengan besaran yang sama. Mudharabah itu untuk besaran keuntungan pembagiannya apa? Kesepakatan. Ini mudharabah ini cuma semata-mata ngelola, maka 50-50 enggak masalah. Sesuai dengan kesepakatan. Setiap tahun dihitung keuntungannya lalu dibagi dua. Enggak masalah. Jika paman saya ingin berhenti, paman saya harus membayar ayah saya sebesar modal usaha tadi. Kalau saya ingin berhenti, jika paman saya ingin berhenti, paman saya harus membayar ayah saya sebesar modal usaha tadi. Apakah ini dibolehkan? Tidak dibolehkan. Kecuali jika bukan berhenti, namun ingin memiliki, sudah dibayar semua. Paman di sini membayar semua modalnya modal ayah, ya, maka jadi milik paman. Maka tapi jika dia mau berhenti bekerja, alasan apa dia harus membayar? Ini tidak benar kalau poin yang terakhir. Memendekkan kudung, silbab, apakah tanda berkurang rasa malu dan iman? Tergantung apakah pendeknya itu masih dalam batas toleransi ataukah tidak. Ada kasus, saya utang ke kakaknya teman saya. Tapi saya tidak langsung kontak ke kakaknya teman saya, perantaranya teman saya. Saya utang 1,5 juta dan teman saya kasih saya uang segitu. Padahal uang itu adalah hasil penjualan emas 8 gram. Sekarang saya mau kembalikan uangnya. Nah, kakak teman saya mintanya dikembalikan dalam bentuk emas juga. Padahal sekarang sedang tinggi harga emasnya, misalkan harga 2 juta. Pertanyaan yang 500 ribu itu riba atau bukan? Jawabannya riba. Jadi utang itu dikembalikan dengan apa yang diterima. Ini kaitan dalam masalah utang. Jika nerima uang utang itu dalam bentuk rupiah, maka pulang dalam bentuk rupiah. Jika nerima utang dalam bentuk dolar, maka pulang dalam bentuk dolar. Jika menerima utang dalam bentuk emas, ya, maka dipulangkan dalam bentuk emas. Cara menyikapi perpecahan di antara orang-orang yang menisbatkan diri kepada salaf. Apakah ini termasuk hizbiyah? Tadi kita sampaikan Boleh jadi orang yang menisbatkan pada salaf itu terjemur dalam syekh dan isbiah. Dan bukan syarat seorang ahli sunnah adalah bebas dari isbiah. Boleh jadi ada pada dirinya isbiah dan dia masih ahli sunnah. Jika kita ditanya termasuk yang mana, apa yang seharusnya kita jawab? Kita katakan kita mengikuti kebenaran. Jika memang ada yang hak, ya, kewajiban kita semua, semua kita dan mengikuti kebenaran. Dari mana dari manapun datangnya al-haq tersebut. Apalagi ini semuanya adalah masih di antara orang-orang yang al-sunnah dan kita katakan mereka tidak keluar dari al-sunnah. Maka jika memang hak itu dia katakan, kita terima. Jika ini hak yang dia katakan, kita terima. Dan jika ada pihak yang mengatakan kezaliman, maka siapapun yang mengatakannya kita tolak. Kita tidak terikat dengan si A dan si B. Kita terikat dengan Quran dan Sunnah. Apakah orang-orang munafik bisa mendapatkan syafaat dan diangkat ke surga dengan sebab syahadat yang mereka ucapkan? Jawabnya tidak. Orang munafik tulen, nifak akbar, maka kekal di neraka. Dan ucapan syahadatnya itu tidak ada manfaatnya, karena mereka tidak beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir." Ada orang yang mengatakan kami beriman, bersyahadat, dan Allah katakan, "Wa ma hum bi mu'minin." Dan mereka bukan orang beriman. Bagaimana hukum imunisasi? Dan saya pernah mengetahui bahwasanya pemerintah Arab Saudi mewajibkan calon jamaah haji untuk penyakit tertentu. Jadi untuk meningitis itu diwajibkan oleh pemerintah Saudi semua orang yang mau masuk ke Saudi untuk disuntik meningitis. Dan yang bermasalah dari masalah meningitis ini ditengarai meningitis ini dalam prosesnya memakai babi. Tapi keterangan dari pihak Departemen Kesehatan yang pernah saya baca di Quran itu fungsi babi di sini adalah di bakterinya atau apanya itu diletakkan di babi, dikembangkan di situ, nanti kemudian diambil kemudian disuntikkan. Dan pada saat diambil itu sudah dibersihkan dari unsur-unsur babi. Itu cuma di situ sebagai lahan pembiakan. Nah, berkaitan dengan masalah ini nampaknya adalah sudah timbul berita yang santer di masyarakat. Ini adalah berkaitan dengan masalah perbedaan fikih ya. Di antara ulama Saudi dengan MUI. Ini perbedaan fikih ya. Ini termasuk dalam masalah pembahasan istihalah. Nah, istihalah itu satu benda nanti itu ketika berubah kepada benda yang lain dan pada benda yang lain ini sudah tidak ada lagi unsur benda najis tersebut, maka apakah ini bersih? Apakah ini masih tetap dikategorikan najis? Misal contoh sederhananya, ada tai orang di kebun, kemudian karena lama sudah 2 minggu akhirnya jadi tanah. Nah, apakah gundukan bekas tai orang yang terjadi tanah ini? Ini masih statusnya najis, yaitu tai orang, apakah ini sudah tanah hingga bersih? Nah, ini disebut masalah istihalah. Ini berkaitan dengan masalah istihalah. Dan ini, apakah istihalah itu membersihkan najis atau tidak? Ini ikhtilaf di antara para ulama. Meskipun pendapat yang paling kuat yang pendapat yang dibilang dalam kawasan dunia, istihalah itu membersihkan. Nah, ketika ini tadi di pak misalnya berdasarkan keterangan dari pihak Departemen Kesehatan, kalau di sini diletakkan pembiakannya di babi, kemudian setelah itu dibersihkan sudah tidak ada unsur babi, maka ini sebenarnya malah masalahnya bukan masalah istihalah, ini masalah ketempelan najis. Itu masalah ketempelan najis. Kalau memang bisa dibersihkan dan memang bersih, tidak masalah. Tidak masalah. Apakah kemudian di situ dia bakteri-bakteri ini ngambil makan dari dari babi, ngambil makan dari babi, maka di sini ada terjadi istihal. Kemudian babi ini telah menjadi bakteri. Yang bakteri ini beda dengan babi. Maka di sini terjadi istihal. Ini ada zat-zat babi yang dimakan oleh bakteri ini. Namun nanti jadinya sudah tidak ada lagi untuk babi, cuma bakteri saja. Nah, maka ini terjadi istihal. Nah, nampaknya kaidah MUI itu tidak istihal, itu tidak membuktikan. Ini memang pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama. Namun kalau ulama-ulama tauhid sendiri, istihalah itu membersihkan. Istihalah itu membersihkan, itu tidak masalah. Jadi terjadi perbedaan kaidah fikih tentang masalah istihalah. Itu nampaknya kurang lebih duduk pembahasannya itu demikian. Itu khilaf-khilaf fikih. Yang semuanya ya ada dasarnya dari salaf. Cuma saya berpendapat sedikit dan saya berpendapat ya. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Thank you.